Tiada sama orang lain yang kau cinta, bukan bukan salahmu. Tapi diri ini juga tiada bersama, punya mata, punya rasa, punya telinga. Tiada sama orang lain.